Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fid din, talabatul ilm, fa insyaallah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah sanastamir darsana lil kitab al-mukhtasar min hajil qasidin lil imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Waqad taqaddama ana awalan kitab adabu tilawatil Qur'an al-Karim wa dhikru fadlihi. Sudah kita lalui awal dari kitab adab tilawah Al-Quran dan keutamaannya. Kita masuk pasal berikutnya, masih dalam etika dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faslun fi adabit tilawati. Berkata penyusun kitab, pasal terkait dengan adab-adab tilawatul Quran. Yang bagi lil qari al-Qur'ana ayyakuna ala wudu'in. Sudah seharusnya, sepantasnya, sangat dianjurkan bagi mereka-mereka yang membaca Al-Quran dalam keadaan telah berwudu. Nah, dalam keadaan telah bersuci. Tayyib. Sebagai bentuk adab atau etika. Terlepas dari khilaf yang ada di kalangan para ulama, apakah dipersyaratkan toharah ketika seseorang itu membaca Al-Quran atau tidak, di situ akan dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Tapi al-muhim, apapun khilafnya mereka, kalau kita bisa membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu, tentu lebih utama, semuanya sepakat. Baik yang mempersyaratkan ataupun tidak, mereka semua sepakat. Kalau orang membaca Quran dalam kondisi berwudu, tentu lebih afdol. Lebih mulia dan juga menunjukkan lebih siap. Barakallahu fikum. Tayyib. Sebagai bentuk pengagungan dia terhadap kitabullah. Barakallahu fikum. Karena wudu, selain barakallahu fikum memberikan ya, kesegaran pada fisik kita, dia juga memberikan ketentraman pada jiwa. Dan juga dengan wudu itu dosa-dosa akan menetes seiring dengan tetesan air wudu yang mengalir di tubuh kita. Nah, sehingga ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran lebih cepat untuk diserap. Karena maksiat atau dosa adalah penghalang dari su'ul hifdz, jeleknya hafalan, barakallahu fikum, atau pemahaman sebagaimana yang dikeluhkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in an su'i hifdzihi fa arsyadani ila an tarkil ma'asi. Aku pernah mengeluhkan kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Maka beliau memberikan bimbingan untuk tinggalkanlah kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, sehingga maksiat itu adalah salah satu faktor penghalang bagi para penuntut ilmu untuk bisa sukses dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Musta'milan lil adabi. Ketika dia membaca Quran, dia mengamalkan adab dan etika di dalamnya. Mutriqan ghairu mutabarri' wala muttaki'. Dia posisinya barakallahu fikum mutriqan, menunjukkan posisi orang yang khusyuk, fokus konsentrasi barakallahu fikum dengan bacaannya. Bukan dengan cara duduk yang barakallahu fikum bertelekan atau bersandar, ya. Duduk santai-santai begitu. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib, menjolorkan kakinya barakallahu fikum. Kemudian bertumpuan dengan kedua tangannya. Nah, itu tidak beretika. Ya, barakallahu fikum. Nah. Wala jalisi ala hayatil mutakabbir. Dan jangan pula dia duduk dengan gaya orang-orang yang sombong. Duduk dengan gaya orang-orang yang sombong. Orang-orang yang barakallahu fikum kibr. Nah. Tayyib. Wa afdalul ahwal ay yaqra'ahu fi salati qa'iman wa ay yakuna fil masjidi. Dan kata beliau, sebenarnya kondisi yang paling afdal ketika dia membaca Quran itu adalah dia bawa ke dalam salat. Ya, nah. Itu yang paling afdal. Barakallahu fikum. Hafalan dia bawa ke dalam sholatnya. Nah, barakallahu fikum. Jadi murojaahnya itu memperkuat hafalannya itu, dia perkuat di dalam sholat. Barakallahu fikum. Nah. Dan hendaknya itu dia lakukan di dalam masjid. Barakallahu fikum. Baik. Itu cara untuk memperkuat hafalan. Fa amma miqdarul qira'ah atau adapun kadar bacaan yang dia baca dari Al-Qur'an seberapa banyak, wa qad ikhtalafa fiha 'adatus salaf. Maka sungguh kata beliau, salaf itu punya kebiasaan berbeda-beda. Jadi berapa banyak yang mereka baca itu beda-beda. Enggak sama antara satu imam dengan imam yang lain. Faminhum man kana yukhtimu kulla yaumin wa laylatin khatmatan. Ada di kalangan salaf itu yang menghatamkan Quran satu hari satu malam. InsyaAllah. Ya. 30 juz. Barakallahu fikum. Tayyib. Satu hari satu malam 30 juz. Barakallahu fikum. Wa minhum man kana yukhtimu fil yaumi wal laila aktsara min dzalika. Bahkan kata beliau sebagian salaf ada yang bisa menghatamkan Al-Qur'an satu hari satu malam itu lebih daripada satu kali. Yang tadi aja kita enggak tahu ya, bisa enggak sampai ke level itu ya. Mengas-mengas barakallahu fikum. Nah, baik. Padahal sudah barakallahu fikum GPS. Ya, nah. Gaspol, rimblong. Nah. Ya, enggak terkejar-kejar barakallahu fikum. Satu hari itu satu kali khatam. Luar biasa. Nah, ternyata ada yang lebih dahsyat daripada itu. Satu hari, satu malam. Ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Ada yang empat kali. Berarti kan memang hari-harinya itu barakallahu fikum. Tayyib selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, bukan berarti mereka enggak punya kegiatan lain. Berarti duduk terus tadi ya. Apa enggak ngurusi anak istri mereka itu ya kan? Nah, apa enggak ke pasar mereka itu? Apa enggak? Nah, ya, jangan kita mengira mereka membaca Quran itu hanya di masjid saja. Iya, nah. Di perjalanan mereka lanjutkan baca Qurannya. Bahkan di pasar sambil baca Quran. Barakallahu fikum. Tayyib, iya. Lagi nyuci baju, baca Quran. Barakallahu fikum. Nah, ya bisa kalau seperti itu. Jadi disambi. Ya. Nah, aktivitas-aktivitas kehidupan manusiawi kita sehari-hari jalan, Qur'annya juga jalan. Nah, sehingga pantas kalau hafalan mereka itu begitu kuat. Nah, jadi bukan pas jam dares aja mereka baca Qur'an, tapi di luar dari itu baca. Nah, sehingga pantas kalau ada yang sampai satu kali atau dua kali atau tiga kali dalam satu hari khatamnya. Ya, nah pagi sampai zuhur satu kali, zuhur sampai asar satu kali, ya maghrib sampai subuh satu kali. Insya Allah satu hari tiga kali khatam, luar biasa. Barakallahu fikum. Wa minhum man kana yukhtimu fi thalathin khatmatan. Ada yang lebih rendah daripada itu, yang khatam Qur'annya itu setiap tiga hari. Ya, nah, tiga hari khatam. Wa minhum man kana yukhtimu fi kulli usbu'in. Sebagian mereka ada yang khatam Qur'annya itu setiap satu pekan. Seminggu sekali, seminggu sekali. Jadi menunjukkan memang mereka itu punya target. Ya, nah. Kita tinggal milih. Kuat yang mana. Barakallahu fikum. Jangan sudah bertahun-tahun gak khatam-khatam. Iya, Qur'an yang dia baca. Allahu musta'an wa alaytikrah. Wa minhum man kana yukhtimu fi kulli syahrin. Sebagian mereka ada yang khatamnya itu setiap satu bulan. Mending. Ya. Nah, saya rasa kalau satu bulan masih bisa lah teman-teman. Berarti kan satu hari satu juz. Ya. Nah, lebih ringan. Barakallahu fikum. Satu hari satu juz. Nah. Jadi setahun itu berarti 12 kali khataman. Ya, nah Ramadan mungkin bisa lebih banyak lagi. Barakallahu fikum. Baik, bisa 3 kali khatam atau 4 kali. Nah. Jadi itu di antara bentuk munafasah atau musabaqah di kalangan mereka. Ya, berlomba-lomba memperbanyak sejauh mana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, tinggal kita milih saja. Kuat yang mana. Barakallahu fikum. Nah. Ishtighalan bitadabburi wa binashril ilmi wa bi ta'limihi aw bi naw'in min at-ta'abbudi ghairul qira'ah. Seperti saya bilang tadi, dalam kondisi mereka juga punya kesibukan yang lain. Barakallahu fikum. Kesibukan untuk mentadaburinya bukan sekedar baca, tapi dilihat tafsir-tafsirnya. Barakallahu fikum. Kemudian mengajarkannya, ya, ada saat di mana dia harus mentasmi, mendengarkan bacaan adik-adik kelasnya. Nah, atau ada juga tugas mengajar, ta'lim, barakallahu fikum. Atau beberapa jenis ibadah yang di situ tidak ada unsur qiraahnya. Jadi mereka punya kesibukan. Tayyib, barakallahu fikum. Au bi fannin min iktisabid dunia. Atau kata beliau mereka punya kesibukan dari satu jenis, dari jenis-jenis usaha duniawi. Ada yang jualan sayur di pasar, ada yang jualan material, ada yang barakallahu fikum jadi tukang bangunan, ya, menawarkan jasa, barakallahu fikum. Mereka punya banyak aktivitas juga kesehariannya. Tapi bisa khatam Quran itu paling tidak sebulan sekali. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jangan sampai kita beralasan, wah sibuk Ustaz, ya. Nah, iya mereka enak bisa fokus terus baca. Kata siapa? Mereka sama seperti kita, manusia. Juga butuh ma'isyah. Ya, nah. Barakallahu fikum. Punya keluarga, punya kesibukan. Tapi bisa menyediakan waktu, ruang untuk membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Nah, sesibuk apa kita sampai Quran tidak kita baca? La haula wala quwata illa billah. Wa aulal umur ma la yamna'u al-insan min ashghalihi wal al-muhimmati wala yu'zihi fi badanih wala yafutuhu ma'ahu at-tartil wal fahmu. Dan perkara yang paling diutamakan kata beliau adalah perkara yang tidak menahan seorang insan dari kesibukan-kesibukan dan tanggung jawabnya. Intinya itu, tinggal dia manajemen saja. Artinya jangan sampai dengan alasan ingin fokus baca Quran, tapi keluarga diabaikan. Ya, ingin fokus baca Quran, barakallahu fikum, na'am, kesibukan-kesibukan yang lain, dia tinggalkan. Padahal itu jadi tanggung jawab dia. Itu tidak bagus juga, kata beliau. Nah, juga kata beliau jangan sampai menyakiti badannya. Ya, karena saking termotivasinya, semangatnya, punya target, ya, saya mau memecahkan rekor ulama salaf. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sehari 10 kali misal khataman, akhirnya lupa makan, lupa minum, ya. Nah, barakallahu fikum. Baru azan zuhur sudah terdengar suara ambulan. Ninu, ninu, ninu. Ya, pingsan dia, opname. Barakallahu fikum. Nah, itu tidak bagus juga, kata beliau. Juga kata beliau, jangan sampai ketika dia sibuk berinteraksi dengan Al-Quran, sampai terluputkan darinya at-tartil. Ya, membaca Quran dengan tartil, dengan pemahaman. Bukan target banyak-banyakan. Nah, sampai barakallahu fikum kecepatan dia membaca Al-Quran itu adalah 108 km per jam. Ya, nah, tayyib. Vario aja kalah. Ya, nah. Barakallahu fikum. Saking cepatnya, itu tidak boleh, kata beliau. Ya. Punya target yang tinggi, boleh. Tapi jangan sampai membaca Qur'annya itu sembarangan, ngawur, tidak tartil, apalagi tidak disertai dengan pemahaman. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Berkata sahabat Ibnu Abbas, la'an aqra'al Qur'an atau la'an aqra'al Baqarata wa ala Imrana urattiluhuma wa udabbirahuma ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'ana kullahu hadramatan. Nah. Kata sahabat Ibnu Abbas, seandainya aku hanya mampu membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, dua surat saja tapi cukup panjang, di situ aku baca dengan tartil, dengan tadabbur, benar-benar dinikmati, itu kata beliau lebih aku sukai daripada aku membaca Quran secara total hadramatan. Nah, al-hadrama maknanya adalah al-iktsar fil kalam wa tawassu' fihi. Ya, banyak ngomong panjang lebar. Nah. Wa qila as-sur'atu fil qira'ah. Ada juga yang mengatakan hadrama itu adalah membaca dengan cepat. Nah, dan itulah mana yang diinginkan. Jadi kata Ibnu Abbas, seandainya dia hanya mampu baca dua surat saja tapi dengan tartil, dengan tadabbur, itu lebih mending daripada khatam Quran 2 jam barakallahu fikum, tapi tadi ya sampai lidahnya belibet-libet. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Cepat gaspol rimblong barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Wa man wajada khilsatan fi waqtin falyaghtanim kasratal qira'ah liyafuza bikasratis sawabi. Maka barang siapa yang punya kesempatan waktu kosong, waktu luang, hendaknya dia memanfaatkan waktu luang dan kosong tadi dengan memperbanyak baca Qur'annya, agar dia mendapatkan keberuntungan dengan meraih banyaknya pahala. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ada waktu luang, ada waktu kosong. Daripada ngelamun, tidak jelas, berfantasi yang aneh-aneh, lebih baik baca Quran. Ya, barakallahu fikum. Naam. Jangan bingung ngapain sih, enggak ada kegiatan ini. Ta'lim dah libur. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Cuci baju sudah, semua sudah, yang bingung enggak ada lagi kerjaan ngapain. Ya, garuk-garuk kepala. Barakallahu fikum. Tayyib. Daripada termenung seperti itu, lebih baik baca Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Faqad kana Utsman radhiyallahu anhu yaqra'ul Qur'an fi raka'atin yutiru biha. Contoh adalah sahabat Utsman radhiyallahu an. Beliau membaca Al-Qur'an dalam satu rakaat dan beliau mentartilnya. Barakallahu fikum. Nah. Wa kana Syafi'i rahimahullah yukhtimu fi Ramadana 60 khatmatan. Ah, mikir antum kalau mau ngalah kemecahin rekor salaf ya. Imam Syafi'i jauh ini yang paling banyak nih yang kita tahu. Menghatamkan Al-Qur'an dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Masya Allah. Satu hari pasti dua kali khatam. Iya, barakallahu fiik. Naam. Tayyib. Walaupun barakallahu fikum ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan maksimal ya khatam Al-Qur'an itu dalam hitungan berapa hari. Nah, ada yang mengatakan enggak boleh kurang dari tiga hari ya. Nah, kalau kurang dari tiga hari ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan enggak boleh kurang dari 7 hari. Itu semua adalah, kalau kita mau mencermati, adalah rambu-rambu yang memang disebutkan oleh salaf. Terkait dengan untuk orang yang levelnya itu masih baru. Ya, nah. Bacaan dan pemahamannya itu masih pemula. Sehingga kalau dia membaca Quran khatamnya itu, barakallahu fikum, kurang dari 3 hari sangat dikhawatirkan ya tadi cuman nyari cepatnya aja, cuman nyari banyaknya aja, sehingga tadabbur tartil itu lewat. Ya, beda halnya dengan ulama ya barakallahu fikum, yang pemahaman mereka, yang ilmu mereka barakallahu fikum sangatlah luas. Nah, sehingga membaca dengan kecepatan barakallahu fikum seperti itu tidaklah membuat mereka luput dari yang namanya at-tadabbur wal faham. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Al-muhim, mungkin itu cara untuk mengkompromikan beberapa asar di kalangan salaf. Nah. Jadi yang bagi para pemula, barakallahu fikum, kalau memang ingin ya mengamalkan hal tersebut, barakallahu fikum, tidak kurang dari 3 hari. Nah, itu dah paling kecil. Barakallahu fikum. Agar dia bisa tartil dan at-tafahum atau al-fahmu dalam membacanya. Atau 7 hari. Barakallahu fikum. Khatam setiap satu pekan. Tayyib. Dan tentu barakallahu fikum, hal ini sangat-sangat dianjurkan, akan ditekankan di mereka-mereka yang memang masuknya di program barakallahu fikum hifdzul Quran atau tahfidz barakallahu fikum. Nah. Ya. Paling tidak ditargetkan ya satu pekan itu khatam barakallahu fikum. Nah. Baik. Wastahabba ba'dhum idza khatama bin nahar ayyukhtima fi raq'atil fajri aw ba'dahuma. Idza khatama bil lail ayyukhtima fi raq'atil maghrib aw ba'dahuma liyastaqbila bil khatmati awwalal lail aw awwalan nahar. Ini pendapat sebagian ulama. Dianjurkan kata beliau Bila dia menghatamkan Quran di waktu siang, barakallahu fikum, tayyib, maka hatamkan pada 2 rakaat fajar atau setelahnya. Nah, kalau dia menghatamkan di waktu malam, hatamkan di 2 rakaat maghrib atau setelahnya. Agar setiap kali hatam itu, barakallahu fikum, dia langsung bertemu dengan awal malam atau awal siang. Barakallahu fikum. Itu masalah teknis saja. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man khatamal Qur'an falahu da'watun mustajabatun. Ha, itu dia motivasinya. Barang siapa yang bisa menghatamkan Al-Qur'an, maka dia punya satu doa yang mustajab. Ya. Antum ada harapan apa, keinginan apa dari asar ya Ibnu Mas'ud? Tayyib. Ambillah wasilah dari doa tadi agar cepat didengar dan diangkat kepada Allah dengan khatam Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum. Dia yang baca ya, bukan orang lain. Naam. Nanti ya kalau khatam Quran nanti tak kasih uang 500 ribu. Naam. Tayyib. Nanti habis itu ya doanya buat aneh. Naam, barakallahu fikum. Enggak, dia yang baca, dia yang menghatamkan, dia yang punya harapan dan doa. Barakallahu fikum. Wa kana Anas radhiyallahu anhu idza khatama al-Qur'an jama'a ahlahu wa da'a. Adalah kebiasaan sahabat Anas bin Malik setiap selesai khatam Qur'an, barakallahu fikum, beliau kumpulkan keluarga-keluarganya kemudian beliau doakan. Nah, anaknya, istrinya kumpulkan, "Saya sini khatam Qur'an." Didoakan satu persatu, ya. Nah. Tayyib. Karena itu adalah momen di mana doa itu mustajab, barakallahu fikum, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sebelum kita lanjutkan, saya ucapkan jazakumullah khairan atas suguhannya. Barakallahu fikum. Ya, walaupun pilek-pilek ya, barakallahu fikum. Naam. Zadakumullahu ilman nafi'an wa hirsan wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Nah. Ya. Pada para talabah, barakallahu fikum. Mohon untuk menjaga semangatnya, barakallahu fikum, dalam menimba ilmu, ya. Bersabar, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Karena memang kesuksesan itu tidaklah diraih dengan bersantai. La yustata'ul ilm birahatil jasad. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan jasad yang bersantai-santai. Nah. Jadi ana doakan antum semua semoga sukses ya, jadi santri yang barakallahu fikum membawa manfaat untuk antum pribadi, keluarga ya, dan kaum muslimin, bahkan umat manusia sedunia. Allahumma amin.